Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ba' ala man tajibu zakatu, atas siapa zakat itu diwajibkan. Syurutu wujubiha. Jadi ini maksudnya adalah syurutu wujubiha, apa saja syarat-syarat wajibnya zakat. Artinya apabila syarat-syarat itu terpenuhi pada diri seseorang, maka dia termasuk orang yang wajib membayar zakat mal. Wajibuz zakatu, zakat wajib ada atas man tawafarat fihi syurutu al-atiyatu, atas orang yang terpenuhi padanya, tawafarat fihi, terpenuhi padanya asyurut, syarat-syarat al-atiyatu berikut ini. Asyartul awal, syarat pertama, islamu, keislaman. Jadi zakat itu diwajibkan bagi muslim. Fala tajibu zakatu alal kafiri, maka zakat itu tidak wajib atas orang kafir. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu ibadatun maliyatun, ibadah ya dalam bentuk harta, ibadah yang bersifat harta. Naam, yataqarrabu biha al-muslimu ilallahi, seorang muslim yataqarrabu biha, mendekatkan diri dengan zakat itu ilallah, kepada Allah. Jadi seorang muslim beribadah ya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah, cinta Allah, dengan membayar zakat mal. Wal kafiru, sedangkan orang kafir, la tuqbalu, tidak diterima minhu, darinya al-ibadah, itu suatu ibadah. Ibadah orang kafir tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai yadkhula fil islami, dia masuk dalam Islam. Kekafirannya itu menghalangi sahnya ibadah. Jadi sampai dia masuk Islam, jadi percuma jika dia bayar zakat. Ya. Karena bayar zakat ibadah, orang kafir tidak sah ibadahnya sampai dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma mana'ahum, tidak ada yang menghalangi mereka, antuqbala minhum, diterimanya dari mereka, nafaqatuhum, nafkah-nafkah mereka, illa, kecuali, annahum, sesungguhnya mereka itu, kafaru billahi wa birasulih, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghalangi infak-infak mereka, ya, termasuk dalam hal ini zakat-zakat mereka, jika mereka membayarkan zakat untuk diterima oleh Allah Ta'ala, adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun mereka semangat ya berinfak, naam, itu semua tidak bernilai di sisi Allah, tidak sah di sisi Allah. Ayat ke-54 dari surat At-Taubah. Nah, fa idza kanat la tuqbalu minhum. Jadi apabila ya harta-harta yang mereka infakkan itu tidak diterima dari mereka, fala faidata, maka tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya, manfaatnya, fi ilzamihim biha, tidak ada gunanya mengharuskan, mewajibkan mereka membayar zakat, karena juga toh tidak ada gunanya bagi mereka, karena tidak sah. walimafhumi qawli Abi Bakrin As-Siddiq. Dan mafhum, yakni makna yang tersirat, terfahami dari ucapan Abi Bakar As-Siddiq. Ini pendalilan dengan mafhum. Ini salah satu bentuk pendalilan dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Ya. Ada dua pendalilan. Ada pendalilan dengan mantuk, ada dengan mafhum. Mantuk itu artinya yang termaktub. Yang termaktub dalam hadis. Memang isi hadis, bunyi hadis itu yang termaktub secara langsung. Adapun mafhum artinya makna yang tersirat di dalamnya. Bukan itu yang termaktub, tapi tersirat makna itu di dalamnya, terfahami. Ya, tersirat di dalamnya. Itu makna mafhum. Baik, jadi berdasarkan makna yang tersirat, yang terfahami dari ucapan Abu Bakar Siddiq yang telah lewat, hadihi fariyadatun, hadihi fariyadatus sadaqati. Ini adalah fardu, ya, fardu, kewajiban sedekah. Allati faradaha, yang telah difardukan, diwajibkan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal muslimin, atas kaum muslimin. Ya. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah. Nah. Yang dilafat yang dipetik di sini tidak terkait dengan kisah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Baik, ini ucapan Abu Bakar Siddiq dalam kitabnya yang ditulis kepada Anas bin Malik. Lihat keterangannya, akhrajahul Bukhari. Wa dhalika fil kitab alladhi katabahu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam kitab yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq li Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik, lamma wajjahahu ilal Bahrain, ketika mengutusnya ke Bahrain. Nah, yang diinginkan dari sini adalah ada kalimat alal muslimin. Ada kalimat apa? Alal muslimin. Baik. Artinya hanya untuk kaum muslimin. Lakinnahu ma'adhalik muhasabun alaiha. Lakinnahu ma'adhalik, akan tetapi bersama itu, bersama itu, yakni bersama dengan perkara itu, tidak diwajibkannya atas orang kafir, muhasabun alaiha, orang kafir dihisab atasnya, atas zakat yang tidak dibayarkan. Kenapa? Li'annahu, karena orang kafir itu mukhatabun bifuru'i syari'ati, mukhatab, mereka terkena khitab, terkena khitab, yakni ya, khitab tentang kewajiban bayar zakat juga tertuju kepada mereka. Nah, mukhatabun di furu' syari'ati, terkena khitab mengenai furu' syari'ah, cabang-cabang syari'at. Yang dimaksud dengan furu' syari'ah, cabang-cabang syari'at, adalah yang bersifat amaliyah seperti zakat, ya, zakat, puasa, dan yang lainnya. Ini istilah. Adapun usul syariah, usul yang sifatnya pokok, prinsip, itu akidah. Itu akidah. Dan taksim, pembagian syariat menjadi usul dan furu', itu ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Ya. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Mankhali, ya, termasuk yang menegaskan faedah ini, bahwa ini ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, dan pembagian taksim ini benar. Ya. Yang salah adalah ahlul bid'ah yang membedakan konsekuensi hukum dengan adanya taksim tersebut. Konsekuensi hukum dengan adanya taksim tersebut. Misalkan mengatakan, na'am, jika masalah furu' diingkari itu tidak kafir. Jika usul yang diingkari itu kafir, wah ini enggak benar. Sudah kita lewati, meskipun itu furu', itu zakat, jika diingkari dalam keadaan tidak bisa diberi udur dengan kejahilan, maka dia dikafirkan. Meskipun itu furu', zakat, dan semisalnya. Jika tidak ada udur kejahilan padanya. Rayyid. Jadi orang-orang kafir juga terkena khitab dengan furu' syariat. Zakat dan yang lainnya. Zakat, sholat, puasa, haji, umrah. Terkena khitab dengan itu. Artinya mereka juga terkena perintah. Perintah yang datang dari Allah untuk bayar zakat, sholat, dan yang lainnya. Itu juga tertuju kepada mereka. Alas sahihi. Menurut pendapat yang benar. Ini isyarat adanya perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang kafir ghairu mukhatab bi furu' syariah, mereka tidak terkena khitab perintah furu' syariat. Ada yang berpendapat begitu, tetapi yang benar mereka terkena khitab itu. Ya. Artinya apa? Mereka juga terkena perintah salat, zakat, tapi masuk Islam dulu, begitu. Jangan bingung. Ya. Mungkin ada yang bingung, bagaimana maksudnya orang kafir terkena khitab, ya, perintah mengerjakan furu' syariat seperti sholat, zakat, sementara jika sholat, zakat tidak sah. Ya, betul, tidak sah jika mereka sholat, berzakat, dan seterusnya dalam keadaan masih kafir. Mereka dituntut masuk Islam dulu, kemudian sholat, kemudian zakat. Artinya, ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak bayar zakat. Kenapa tidak sholat? Semakin disiksa dalam neraka dengan sebab itu. Ya, siksanya semakin ditambah ke atas mereka dengan sebab itu. Artinya mereka disiksa bukan hanya karena kekafiran mereka. Karena tidak masuk Islamnya mereka. Tapi juga disiksa karena tidak melaksanakan kewajiban bayar zakat. Na'am, sholat dan seterusnya. Nah, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan karena kami tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Kami dulu, ya, asyik larut membicarakan kebatilan. Ya. Bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna dan seterusnya, kelanjutan ayat. Intinya, yang ana sebutkan bagian dari ayat menunjukkan mereka mengaku kenapa mereka masuk dalam neraka saqar, karena tidak sholat, karena tidak memberi makan fakir miskin. Itu artinya mereka disiksa dengan sebab itu, bukan hanya karena kekafiran mereka. Itu dalil mukhatab bi furu' syariah. Naam. Bisa difahami ya? Saya barakallahu fadluhu wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam.